Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lanjutkan bab al-khauf minasyirki, bab penjelasan tentang takut terhadap kesyirikan. Dalam bab ini terdapat 5 dalil. Dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, inna Allah la yakfiru ayyushraka bihi wa yakfiru maduna dhalika lima yasha. Sesungguhnya Allah mengampuni, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan terhadapnya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya dan mengampuni dosa di bawah tingkat kesyirikan bagi hamba-Nya yang Allah kehendaki. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sisi pendalilan ayat ini terkait erat dengan penafsiran ayyushraka bih. Inna allaha la yakfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kepadanya. Jadi terkait erat dengan ayyushraka bih, dosa kesyirikan yang tidak diampuni oleh Allah itu apa? Apakah yang dimaksud adalah syirik besar saja yang tidak diampuni oleh Allah kalau tidak bertaubat sebelum pintu taubat tertutup, atau juga syirik kecil? Terjadi perselisihan pendapat di antara ulama tentang apakah ini syirik akbar atau syirik kecil juga masuk ke dalam dosa yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala kalau pelakunya tidak bertaubat sebelum pintu taubat ditutup. Yang terkuat, wallahu ta'ala alam shawab, adalah pendapat sebagian ulama, termasuk di dalamnya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim, dan selain keduanya, bahwasanya syirik yang dimaksud di sini adalah mencakup syirik akbar, syirik asgar, dan juga syirik khafi, artinya umum syirik di sini. Mengapa demikian? Karena terkait dengan keumuman yang terkandung dalam redaksi kalimat dalam ayat ini. Karena sebagaimana sudah berulang saya sampaikan, bahwasanya ayyushraka bih itu di situ mengandung keumuman kesyirikan pada konteks kalimat peniadaan, karena adalah nafi di situ, maka mengandung kesyirikan, mencakup kesyirik, keumuman kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bawakan kepada pendapat yang terkuat tersebut bahwasanya syirik kecil termasuk yang tidak diampuni oleh Allah, berarti bagaimana? Muncul rasa takut yang amat sangat, karena riya yang sedikit itu termasuk syirik kecil yang tidak diampuni oleh Allah. Berarti kalau tidak diampuni Allah, segera kita bertaubat kalau kita melakukannya. Kalau sampai seseorang meninggal dunia kemudian belum bertaubat dari riya misalnya, maka dia masuk muwazanah, penimbangan amal. Dikumpulkan amal kebaikan, ditimbang dengan kumpulan amal keburukannya, maka dia mana yang lebih terkuat? Kalau yang terkuat adalah amal kebaikannya, maka dia masuk surga. Tetapi kebaikan apa yang bisa menandingi kesyirikan walaupun kecil? Karena walaupun kecil, kesyirikan itu secara jenis dosa paling besar sudah syirik akbar, lebih besar daripada dosa-dosa besar. Jenis dosa besar di bawah jenis dosa besar selain syirik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, kata Syekh Saleh al-Syekh, fayakunu dhalika mujiban lil khauf minasyirik. Maka jika ini dibawakan kepada syirik kecil juga tidak termasuk dosa yang diampuni oleh Allah, juga termasuk dosa yang tidak diampuni oleh Allah, begitu maksudnya. Jadi mencakup berbagai macam kesyirikan. Maka mujiban lil khauf minasyirik. Tafsiran yang seperti ini menyebabkan seseorang takut kepada Allah, mengharuskan seorang takut kepada Allah. Wa idza waqa'a hasal al-khauf wal wajal min asyirki fil qalb fa inal 'abd sayahrisu ala ma'rifati anwa'ihi hatta la yaqa'a fi. Kalau seseorang itu sudah muncul rasa takut terhadap kesyirikan dalam hatinya, maka seorang hamba tentulah tuntutannya adalah akan semangat. Seorang hamba akan semangat kalau ada takut dalam hatinya terhadap kesyirikan, akan semangat untuk ma'rifati anwa'ihi, mengenal secara terperinci macam-macam kesyirikan dengan detail, bukan global saja. Hatta la yaqa'a fihi, agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Jadi ini mengingatkan kita tentang pembagian ma'rifatullah. Karena mengenal kesyirikan untuk dijauhi hakikatnya ma'rifatullah, mengenal Allah dengan mengenal haknya yang teragung. Ma'rifatullah dijelaskan ulama ada nau'an, ada dua macam. Ma'rifatullah yang ijmaliyah, yang global, dan ma'rifatullah yang tafsiliyah, yang terperinci. Ma'rifatullah yang ijmaliyah, yang global, seperti contohnya dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, meyakini tentang keesaan Allah Ta'ala dalam uluhiyah, rububiyah, dan al-asma wa sifat. Ini global, yaitu pengetahuan tentang Allah yang menyebabkan kesahan keimanan. Itu ma'rifatullah yang global, ciri khasnya itu. Adapun ma'rifatullah yang tafsiliyah, terperinci dengan mengetahui dalil satu persatu, mengetahui tafsir dari dalil itu dari kalam ulama satu persatu. Setiap kali dia tahu satu dalil tentang nama, sifat, atau perbuatan Allah, atau hak Allah, lengkap dengan dalilnya, lengkap dengan tafsirnya dari ulama al-sunnah al-jamaah, semakin meningkat rasa takutnya kepada Allah, semakin meningkat rasa cintanya kepada Allah, semakin meningkat rasa harapnya kepada Allah. Inilah yang membuahkan ma'rifatullah yang tafsiliyah ini, membuahkan kamalul iman, bukan sebatas aslul iman, bukan sebatas aslul tauhid, tapi juga kamalut tauhid. Maka dalam ayat innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, di sini khasyah disebutkan dalam ayat ini adalah tentang khasyah. Khasyah itu takut, mabniun alal ilm, itu khasyah. Takut yang dibangun atas dasar ilmu. Siapakah orang yang dikatakan takut dan membangun rasa takutnya kepada Allah atas dasar ilmu? Al-ulama. Semakin alim, mengetahui ilmu yang bermanfaat, maka semakin takut kepada Allah. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Itu sisi pendalilan ayat yang pertama. Ketika lebih nampak sisi pendalilan ayat pertama ini ketika kita menafsirkan la yaghfiru ayyusyraka bi termasuk dalamnya syirik kecil karena mencakup keumuman syirik berdasarkan kaidah keumuman dalam ayyusyraka bi. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah Ta'ala wajanubni wa baniya an na'budal asnam. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memohon kepada Allah wajanubni dan jauhkan aku. Wa baniya dan anak cucuku an na'budal asnam dari menyembah ataupun beribadah kepada patung-patung. Jauhkan aku dan anak cucuku dari beribadah kepada patung-patung. Masya Allah. Ini sungguh menunjukkan demikian besarnya rasa takut Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kesyirikan. Padahal beliau adalah seorang nabi. Dari sisi mana menggambarkan bahwasanya Nabi Ibrahim ini demikian takutnya kepada Allah. Bukan hanya takut, sangat takut. Bahkan saya katakan sangat-sangat takut. Dari sisi mana pendalilannya dari ayat ini, apa wajud dalalahnya, bisa sampai pada kesimpulan Nabi Ibrahim berdasarkan ayat ini, itu kategorinya sangat takut. Bahkan sangat-sangat takut. Satu. Ini kita belajar menelaah ayat. Ayatnya pendek, tapi sungguhnya mengandung mutiara yang sangat mendalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunannya. Berdoa bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunannya. Ini menunjukkan rasa takut yang sangat. Mengapa demikian? Karena seseorang itu kalau mentakuti sesuatu, penyakit misalnya, dia akan berusaha untuk menjaga bukan hanya dirinya, tetapi orang-orang yang menjadi kesayangannya. Untuk dijaga agar tidak terkena penyakit tadi. Karena dia begitu benar-benar tahu bahwasanya penyakit ini membahayakan. Saya tidak ingin terkena dan orang-orang yang saya sayangi juga jangan sampai terkena juga. Karena gak tega melihat akibatnya nantinya. Ngeri melihat akibatnya, walaupun bukan saya sendiri yang kena. Dua. Isi doa beliau adalah mohon dijauhkan dan bukan sekedar agar tidak terjatuh atau agar tidak melakukan kesyirikan. Tapi minta dijauhkan. Minta dijauhkan ini menunjukkan apa? Takut yang amat sangat. Seorang semakin takut terhadap sesuatu bahaya, maka berusaha semakin menjauh. Itu biasanya yang terjadi demikian. Seorang melihat tsunami di depan matanya karena dia sedang di pantai, kalau memang dia benar-benar takut, maju ke depan atau lari ke belakang. Lari menjauh. Adapun kalau ada orang mengatakan saya takut sementara apa tsunami itu di depan matanya dan terus maju di depannya dia bilang hanya saya takut diem aja di situ. Nah, ini kemungkinannya bisa jadi dia sedang bercanda dan itu kecil kemungkinannya. Yang kedua, dia memang apa namanya? Shock sehingga tidak bisa bergerak. Artinya biasanya orang itu kalau takut sesuatu lari. Orang enggak bisa renang. Kemudian didekatkan dengan laut, anak kecil. Belum bergelombang saja laut itu, anak kecil itu ingin minta dijauhkan. Mengapa? Karena takut. Anda bisa renang. Tidak begitu takut dengan gelombang. Atau bahkan tidak takut. Maka mendekat bahkan masuk di dalamnya. Iya apa tidak? Iya. Nah, yang ketiga, jenis kesyirikan yang beliau mohon agar dijauhkan darinya adalah syirik besar, satu, syirik jali, dua. Jadi menggabungkan dua kriteria ini, besar dan jali. Besar dan terang, yaitu menyembah patung. Ini isi doa Nabi Ibrahim alaihissalam agar dijauhkan dari syirik besar dan jali. Syirik besar dan terang, yaitu menyembah patung yang sampai memurtadkan seseorang. Coba angkat tangan dalam hati. Angkat tangan dalam hati. Siapakah di antara kita yang pernah berdoa dengan doanya Nabi Ibrahim? Wajnubni wabani anna'budal asnam. Seumur-umur hidup, kalaupun berdoa, berapa kali pernah berdoa dengan doa ini? Angkat tangan dalam hati yang sudah pernah berdoa, atau yang berdoa dalam bentuk yang banyak. Sebuah doa yang mungkin banyak dan banyak kaum muslimin enggak terbayang untuk berdoa dengan doa yang semisal ini. Terbayang aja enggak, apalagi berdoa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, hakikat takut terhadap kesyirikan ketika dia banyak-banyak berdoa supaya dijauhkan dari kesyirikan, itu diantara ciri khasnya. Sebagaimana melebihi bahkan permisalan orang yang tenggelam dan melihat tidak ada seorang pun yang menolongnya kecuali Allah. Dia yakin tidak ada satupun yang menolongnya, saya ganti demikian kalimatnya, kecuali Allah. Maka dia langsung ketika itu berdoa, memelas kepada Allah, menghibah. Karena takut tenggelam, enggak ada yang anu, enggak ada yang nolong. Kemudian berikutnya, dan ini yang apa di luar ayat, yang memperkuat bahwasanya beliau adalah sosok yang sangat takut sekali terhadap kesyirikan, adalah beliau sosok pemilik tauhid atau bertauhid muwahhidin yang sampai pada kelas tertinggi, sampai pada kelas pentahqiq tauhid sebagaimana pada bab sebelumnya. Maka indah sekali Syekh di sini menyebutkan dalil. Kalau pada bab sebelumnya, bab tentang pentahqiq tauhid, menampilkan Nabi Ibrahim sebagai sosok pentahqiq tauhid, pada bab tentang khauf minasyirik menampilkan kembali Nabi Ibrahim sebagai sosok profil yang sangat takut terhadap kesyirikan. Karena dua hal ini, tahqiqut tauhid dan khauf minasyirik, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada ini, pasti ada ini. Ada tahqiqut tauhid, pasti ada khauf minasyirik. Bagaimana status Nabi Ibrahim yang beliau adalah imam hunafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imam orang-orang yang hanif, orang-orang yang menjauh dari kesyirikan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, dan dua, beliau adalah khalilullah yang berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, innallaha ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahim khalila, sesungguhnya Allah mengambilku sebagai khalil sebagaimana mengambil Nabi Ibrahim sebagai khalil, hamba yang sangat disayangi. Khullah, khalil itu khullah. Di dalamnya terdapat khullah. Khullah itu di atas mahabbah, cinta, sangat cinta, sangat dicintai oleh Allah. Allah tidaklah mencintai kecuali karena ilmu dan amal, kecuali karena tauhidnya dan konsekuensi dari tauhid. Sebagus ini beliau, juga demikian yang ketiga, beliau adalah termasuk ulul azmi minar rusul. Bahkan dikatakan ulama, menurut pendapat yang terkuat, beliau ranking kedua dari seluruh ulul azmi minar rusul setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kondisi beliau atau ciri khas beliau, beliau adalah orang yang pernah memecahkan patung langsung dengan tangannya, berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 58. Kok masih berdoa, ya Allah jauhkan saya dan anak keturunan saya dari menyembah patung. Intinya demikian. Rahasia apa ini yang terkandung dalamnya? Rahasianya adalah, sudahkah kita benar-benar bertauhid dengan baik? Rahasianya adalah jawaban itu diantaranya. Kalau memang iya, buktikan kita khauf dari syirik dengan sangat atau dengan baik. Khauf dari syirik, bagaimana saya sampaikan tadi, di antara ciri khasnya adalah semangat mempelajari secara tafsir, secara terperinci kesyirikan dan berbagai macam bentuknya, tauhid dan berbagai macam bentuknya, sangat perhatian kepada sarana-sarana yang mengantarkan kepada syirik, menjauh sejauhnya dari syirik, memperingatkan keluarganya, ibu bapaknya yang paling dia sayangi di keluarganya, dari anggota keluarganya, dan karib kerabatnya, masyarakatnya, seperti itu. Namanya khauf minas syirik yang sempurna. Nah, adapun orang yang mengaji tauhid saja sebulan sekali belum tentu. Baca tulisan tentang tauhid juga belum tentu sebulan sekali. Ikut kajian, ya kalau pas sempat, enggak ada tugas kuliah. Pas sempat, ternyata sakit. Dan seterusnya. Nah, ini kok kemudian tidak ada rasa takut yang sangat terjatuh dalam kesyirikan? Nah, ini Masya Allah perlu segera diurus hatinya. Kondisi hatinya ketika itu segera perlu mendapatkan pertolongan. Oleh karena itu, cucu dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang pensyarah pertama dari kitab At-Tawahid dalam sejarah, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang menulis kitab Taisir Al-Azizil Al-Hamid, syarah dari kitab At-Tawahid, namun belum selesai beliau tulis. Ini bukunya. Beliau menulis kitab ini dan belum selesai beliau tulis bukunya. Mengatakan, fala ya'manul wuqu'a fi syirki illa man huwa jahilun bihi wa bima yukhallisuhu minhu. Maka tidak ada seorang pun yang merasa aman terjatuh dalam kesyirikan. Insya Allah sih kalau saya bersih dari kesyirikan, jadi saya belajar yang lain aja dulu lah. Saya aman, jimat gak ada, keris-keris di rumah gak ada, gak pernah ke dukun. Padahal syirik itu ada kauliyah, ada fi'liyah, ada zahirah, ada batinah. Banyak, nanti semakin kesana kita akan semakin tahu detailnya insya Allah. Maka tidaklah ada orang yang merasa aman terjatuh ke dalam kesyirikan illa man huwa jahil bih, kecuali orang itu memang enggak tahu syirik. Kamu sakit kanker enggak? Kanker paru-paru? Enggak. Lah, definisi kanker paru-paru apa sih? Saya enggak tahu. Lah, kok merasa aman dari terkena sakit kanker paru-paru sementara definisinya saja enggak tahu? Kamu syirik enggak? Enggak, saya enggak syirik. Lah, syirik itu apa? Apa ya? Kamu terjatuh dalam syirik cinta enggak? Enggak. Lah, cinta yang sampai menyembah itu gimana ya? Coba saya tanya kamu. Enggak tahu. Lah, gimana? Jangan-jangan kamu terkena sementara kamu enggak merasa karena enggak tahu. Terus, wa bima yukhallisuhu minhu. Dan dia jahil, tidak faham, tidak tahu terhadap perkara yang bisa menyebabkan dia selamat dari kesyirikan. Minal ilmi billah, yaitu berupa ma'rifatullah, mengenal Allah, ilmu tentang Allah. dan seterusnya dari ucapan beliau. Nah, tinggal kita lebih dekat introspeksi bagi diri kita masing-masing. Jangan kemudian ketika ada nasihat yang seperti ini, dengerin, untuk kamu itu. Nah, jangan seperti itu. Langsung kita. Nah, kita sendiri ini lebih dekat kepada ciri khas jahil, apa? Ciri khas alim billah. Karena orang kalau alim billah, mengenal benar-benar siapa Rabbnya, akan sangat takut menyekutukan Rabbnya dengan sesuatu apapun. Nah, sekarang sudah saya sampaikan bagaimana profil Nabi Ibrahim alaihissalam, termasuk ulul azmi rasul ranking 2, termasuk kemudian yang memecahkan patung dengan tangannya sendiri, termasuk Imam Hunafa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk Khalilullah. Isi doanya pun juga minta dijauhkan dari syirik akbar yang jali. Nah, sekarang profil kurikulum vitae kita, nah, kita samakan, kita sandingkan dengan profilnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian khaufnya juga kita bandingkan. Nah, itu ikhwan, mari kita semoga dengan apa membaca ayat ini dan membaca penjelasannya atau mendengarkan penjelasannya, mulai kita lebih tergerak lagi, kalau sudah tergerak sebelumnya, untuk semakin mencintai at-tauhid, inti dakwah para rasul alaihi salatu wassalam, yang tidak ada satu rasul pun kecuali menyampaikan tentang at-tauhid dan memberikan perhatian dan memperhatikan dengan perhatian yang besar, terbesar bahkan dalam pelajaran yang satu ini, yaitu at-tauhid. Berikutnya hadis, yaitu akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuila anhu faqala ar-riya. Hadis ini hadis Mahmud ibn Lubaid, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sahih. Dalam hadis ini disebutkan akhwafu, sesuatu yang paling aku takutkan, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sahabat, bersabda kepada sahabat, sesuatu yang paling aku takuti, ma akhaf alaikum, dari perkara yang aku takutkan menimpa kalian, asyirkul asghar, syirik kecil. Ketika beliau ditanya apa itu, jawabannya ar-riya. Riya itu syirik kecil kalau sedikit. Begitu penjelasan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kalau banyak, tidaklah setiap melakukan ketaatan kecuali pendorongnya riya, pamer, ingin dipuji. Kalau enggak ada yang muji, enggak mau melakukan ketaatan itu. Enggak mau sholat kecuali kalau ada yang muji. Enggak mau puasa Ramadan kecuali ada yang muji. Enggak mau, dan seterusnya. Itu dinamakan riya yang banyak. Maka ini riyanya munafikin. Ini syirik akbar. Baik. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwati fiddin, riya adalah kesyirikan yang paling ditakuti karena sering tidak disadari, sehingga riya disebut syirik yang khafi, yang tersembunyi. Satu sebabnya karena sering tidak disadari, maka kita senantiasa tertuntut untuk memonitor niat sebelum beraktivitas, sedang maupun ketika mengakhiri apa aktivitas, terus setan mengintai. Karena ini perkara yang besar, bahkan yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, riya, kesyirikan paling ditakuti karena memang dampaknya sangat buruk, yaitu dosa yang tidak diampuni menurut pendapat yang terkuat tadi. Jika pelakunya mati tidak bertaubat, dan tidak bertaubat, maka apa? Dosa tersebut tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Dan juga menghapus pahala amal yang tercampurinya. Kemudian yang berikutnya, syaitan semangat menyerumuskan ahlu tauhid ke dalamnya. Karena kalau sudah dikatakan ahlu tauhid, sudah dikatakan seorang muslim, berarti punya aslu tauhid minimalnya. Maka dia, syaitan licik. kalau sudah tidak bisa dijerumuskan syirik akbar karena dia sah keimanannya, punya aslu tauhid, maka ya syirik kecil. Giliran selanjutnya di bawah itu. Baik. Yang keempat, bahwasanya syirik ini mudah menyerang hamba saat beramal. Mengapa? Karena hawa nafsu itu suka pujian. Hawa nafsu itu suka pujian. Maka ketika seorang beramal, maka ini rawan diserang riya. Rawan diserang riya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa kiat untuk selamat dari riya. Semoga Allah menyelamatkan saya dan antum semuanya hadir di sini dan yang selainnya dari kaum muslimin dari penyakit riya ini. Suatu yang paling ditakuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Di antaranya yaitu berusaha agar saat-saat tidak di hadapan orang, ibadahnya diperbaiki, dilakukan lebih baik daripada saat-saat ketika di hadapan orang. Jadi kalau orang munafik itu kebalikannya. Kalau di depan orang itu lebih baik daripada kalau tidak ada yang menyaksikan. Orang yang ikhlas dengan baik adalah yang nampak itu lebih sedikit ibadahnya ataupun lebih besar ibadahnya yang disembunyikan daripada yang dinampakkan. Karena dia tidaklah menampakkan, dia berusaha untuk senantiasa tidaklah menampakkan ibadah atau amalan kecuali yang enggak bisa disembunyikan. Khutbah Jumat bisa enggak disembunyikan? Salat berjamaah, jadi imam bisa enggak disembunyikan? Enggak bisa. Kalau enggak bisa ya gimana lagi? Tapi selama bisa menyembunyikan, maka disembunyikan. Sehingga hasilnya yang disembunyikan bisa jadi lebih banyak daripada yang tidak disembunyikan. Jadi diantara cara untuk bisa selamat dari riya, kualitas kekhusyuan sholat yang tidak di hadapan orang jauh lebih besar daripada ketika di hadapan orang. Bisa jadi seperti itu. Kemudian berikutnya hendaklah dia mengokohkan keyakinan dalam hati bahwasanya barokah ikhlas tidak riya dalam beramal itu sangatlah besar dan banyak baik di dunia apalagi di akhirat. Karena orang yang ikhlas itu hakikatnya orang-orang pilihan Allah. Kalau sudah orang itu menjadi pilihan Allah, enggak usah bertanya nasibnya bagaimana. Karena Allah yang menjamin langsung kecukupan bagi orang tersebut. Ketika orang itu ikhlas, mukhlis adalah orang yang dipilih oleh Allah. Jadilah pilihan Allah dan janganlah mau jadi pilihan manusia, dipuji-puji manusia sementara dibenci, dimurkai oleh Allah. Kemudian kiat yang berikutnya, berdoa kepada Allah Ta'ala. Berusaha senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala untuk dikaruniai keikhlasan dari riya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengajarkan doa terlepas dari kesyirikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari tapi dalam Al-Adabul Mufrad dan hadis ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bihi wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. An usyrika bika wa ana a'lam. Dari menyekutukanmu sedangkan saya mengetahui itu adalah kesyirikan. Wa astaghfiruka, dan saya memohon ampun kepadamu. Lima la a'lam, dari dosa yang saya tidak mengetahuinya. Banyak barangkali, karena riya itu tersembunyi, kita melakukan riya sementara kita tidak bisa menghitungnya, terlepas dari hitungan kita. Apalagi tipe orang yang enggak gampang muhasabah. Terkadang orang double standar. Kalau untuk masalah dunia dia hitung-hitung di akhir malamnya. Tadi kulaan sekian, untung sekian. Besok saya targetnya tembus sekian M misalnya. Atau yang kerjaannya bukan bisnis, yang lain di kantor saya tadi sudah dapat menyelesaikan target dari manajer saya. Dapat komisi sekian. Nah besok untuk THR, persiapan THR saya harus selesaikan sekian target. Nah dia hitung-hitung itu di akhir malamnya. Nah kita ini melakukan perjalanan hidup menuju kepada Allah Ta'ala. Sudahkah kita menghitung-hitung amal kita pada amal-amal kita yang sudah kita kerjakan? Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kiat yang terakhir yang saya sampaikan, jangan menipu Allah. Artinya apa? Orang yang tahu tentang Allah dengan baik, dia akan mencapai satu kesimpulan bahwasanya manusia itu dalam beribadah hakikatnya bermuamalah dengan Allah. Kalau mau menipu, hakikatnya menipu Allah. Karena Allah yang melihat ibadah yang dia lakukan. Bisakah seorang menipu Allah? Nah, itu masalahnya. Kalau dia sadar ini, hakikatnya saya sedang bermuamalah dengan Allah. Ketika sholat saya yang ingin saya riak, ingin saya dapat riak, dapat pamer, dapat pujian, bisakah saya menipu Allah Ta'ala? Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ini tentang masuk tentang dukhulun nar, hadis yang berikutnya yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini tentang pelaku syirik akbar mati tidak bertaubat maka masuk neraka kekal. Itu kandungan hadis Ibnu Mas'ud. Adapun hadis Jabir, hadis yang terakhir dalam bab ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Intinya adalah ancaman masuk neraka bagi pelaku kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik kecil. Jadi kalau bedanya dengan hadis yang keempat, hadis Ibnu Mas'ud, itu untuk pelaku syirik akbar. Tapi kalau hadis Jabir itu umum, bisa akbar, bisa kecil. Ancaman masuk neraka bagi dua golongan tersebut. Bedanya kalau akbar kekal, kalau kecil tidak, kalau harus masuk ke neraka. Kalau hadis Ibnu Mas'ud itu untuk pelaku syirik akbar. Hadis Ibnu Mas'ud itu untuk pelaku syirik akbar. Itu tentang dukhulun nar sudah berlalu penjelasannya. Baik, mari kita beralih pada bab ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الدعاء الى شهادة أن لا إله إلا الله. Bab tentang doa, di sini maksudnya ad-da'wah, berdakwah. Ila, mengajak manusia untuk syahada أن لا إله إلا الله, bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Bab ad-da'wah ila tauhid, atau nama lainnya adalah bab tentang ad-da'wah ila tauhid. Karena syahada la ilaha illallah adalah kalimat la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, maka syahada la ilaha illallah doa ila syahada Allah ila illallah hakikatnya adalah ad-da'wah ila tauhid. Doa ila syahada Allah ila illallah hakikatnya adalah ad-da'wah ila tauhid. Sudah disebutkan sebelumnya bab tentang keutamaan tauhid, pentahqiq tauhid, juga demikian bab tentang al-khauf minasyirk. Dengan tiga bab ini, dan bab yang pertama empat bab ini, seseorang takmilun nafs, telah menyempurnakan diri sendiri kalau dia benar-benar mengamalkan tuntutannya, mempelajari dengan secara detail, kemudian mengamalkannya, itu berarti telah menyempurnakan diri sendiri. Kemudian diiringi dengan bab berdakwah, mengajak manusia lain untuk bertauhid seperti dirinya, maka ini takmil li ghairi, menyempurnakan orang lain. Jadi hubungannya jelas sekali dengan bab-bab sebelumnya. Bab ini bab yang isinya adalah seseorang yang faham tentang tauhid, hakikatnya adalah tipe orang yang bukan hanya cinta dirinya bertauhid, tapi juga cinta masyarakatnya bertauhid, negaranya bertauhid. Cinta kalau Allah tidak hanya disembah oleh dirinya, tapi juga disembah oleh tetangganya, teman-temannya, pak lurahnya, presidennya, masyarakatnya. Orang kalau mempelajari bab pertama sampai bab keempat sebelum bab ini bab kelima, maka dia mencintai tauhid dan juga dia membenci kesyirikan terjadi pada dirinya. Bukan hanya itu, dia juga membenci kesyirikan itu ada di muka bumi. Dia tidak suka kampungnya dipenuhi kesyirikan. Dia tidak suka kabupatennya ranking pertama dalam kesyirikan. Maka dia tergerak karena dia sudah merasakan nikmatnya bertauhid, nikmatnya menghamba kepada Allah, nikmatnya merdeka dari perbudakan kepada selain Allah. Mumpung ini adalah hari yang kita dimuliakan oleh Allah dengan merdeka sekian tahun yang lalu dari penjajahan orang kafir. Saya katakan kalimat emas di hari yang seperti ini adalah ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-hurriyatu hurriyatul qalbi wal-ubudiyatu ubudiyatul qalbi. Hakikat kemerdekaan yang hakiki, apa ya ikhwan? Hakikat kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan hati dari perbudakan kepada selain Allah. Kemerdekaan hati dari kesyirikan, karena syirik itu hakikatnya diperbudak oleh selain Allah. Kalau sesembahan selain Allahnya ridha untuk disembah. Itu kemerdekaan hakiki. Ketika negara kita bertauhid, itulah kemerdekaan hakiki. Lepas dari sekian banyak penjajahan. Penjajahan harta, abdud dinar, abdud dirham. Nanti ketemu dalilnya. Penjajahan harta itu. Juga demikian, penjajahan hawa nafsu. Penjajahan seseorang, pemimpin yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu juga penjajahan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hakikat kemerdekaan adalah kemerdekaan hati yang lepas dari penjajahan selain Allah terhadap hati tersebut. Dan wal ubudiyatu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, jika tidak salah ingat, saya baca di kitab beliau Al-Ubudiyah, kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah, wal ubudiyatu ubudiyatul qalbi, dan hakikat perbudakan, hakikat dijajah, dan hakikat ditawan yang hakiki, belum merdeka yang hakiki itu kayak apa sih? Ketika hati itu diperbudak, dijajah oleh selain Allah. Itu. Jadi ketika seseorang itu tunduk kepada Allah, melaksanakan syariat Allah, dan sebesar-besar syariat adalah at-tauhid, menjauhi kesyirikan, itulah merdeka. Itu hakikatnya. Dan kita husnudzan para pejuang kita, kakek-kakek kita yang berjuang dengan semangat juang 45 dahulu, tempo dahulu, itu kita berhusnudzan bahwasanya mereka membawa ajaran at-tauhid, menginginkan yang baik dari pejuang-pejuang kaum muslimin. Berhusnudzan. Jadi belajar tauhid itu bukan hasilnya suudzon kepada orang lain, suudzon kepada diri sendiri. Saya syirik, waduh, saya belajar tauhid, wah, masyarakat saya pada enggak ikhlas, riak semua misalnya. Kalau dirinya, saya kan sudah khatam kitab tauhid, bebas dari riak. Bukan ini bukan ini, maksud belajar kita bukan seperti ini. Kalau ngelihat orang lain, kita merasa orang lain lebih tinggi dari kita, lebih bagus dari kita. Kalau melihat diri sendiri, kita merasa kita banyak dosanya. Kalau mengingat orang lain, mengingat jasanya, kebaikannya. Tidaklah mengingat Allah kecuali kesempurnaan. Tidaklah mengingat diri kecuali aib. Itu kan kaidah dalam ubudiyah, kata Ibnu Qayyim kemarin sudah saya sampaikan. Ubudiyah itu midarnya, kisarannya itu dua pondasi, hubbun tam dan dhullun tam. Cinta kepada Allah yang sempurna dan menghinakan diri kepada Allah yang sempurna. Bagaimana seorang bisa cinta kepada Allah dengan sempurna? Musyahadatun nikmat. Banyak-banyak mengingat nikmat. Dan nikmat Allah diantaranya bisa lewat orang lain. Maka mengingat orang lain, mengingat jasa-jasa mereka. Itu berarti berusaha bersyukur kepada Allah. Sehingga cinta kepada Allah hubbun tam. Ini kaidah dalam beribadah. Kemudian dzullun tam, menghinakan diri kepada Allah dengan serendah-rendahnya, dengan mengagungkannya. Bentuknya adalah didapat dengan musyahadatul uyub. Banyak ingat aib-aib diri. Banyak ingat aib diri. Walaupun sudah khatam ini khatam itu, saya memang sudah pernah khatam. Tapi jiping, ngaji kuping saja. Lewat kanan, masuk kanan, lewat kiri. Enggak masuk dalam hati. Banyak ngelihat kekurangan diri sendiri. Itu yang dicintai oleh Allah. Bukan tipe orang keluar dari khatam kitab tauhid, gampang merendahkan orang lain, gampang suudzon kepada orang lain. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, maka hakikatnya pengurutan bab ini dengan bab sebelumnya sangat indah sekali. Bahwasanya jangan sampai orang salah faham terhadap tauhid, bahwasanya kalau seorang itu sudah bertauhid, sudah melupakan orang lain. Itu bukan ciri khas tauhid yang orang yang bertauhid dengan sempurna. Orang yang bertauhid dengan sempurna berusaha mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang sahih, maksudnya tidak dhaif, yaitu tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai mencintai untuk diri sendiri sesuatu yang sampai mencintai untuk saudaranya sesuatu yang dicintai untuk diri sendiri. Kalau diri sendiri mencintai bertauhid, maka dia suka tauhid itu ada dalam hati temannya, saudaranya. Dan yang paling diharapkan bisa bertauhid seperti dirinya? Orang tua dari keluarganya. Ini, jangan sampai ngaji salaf kok kemudian pulang-pulang durhaka kepada orang tua. Musyrikun kafir dhalul. Ini ajarannya siapa ini? Salafus soleh tidak mengajarkan demikian. Pulang-pulang, bapak syirik kafirun dhalun mubtadi'un. Ini bahaya yang seperti ini. Masya Allah. Dengan kasih sayang kita dakwahi orang tua. Dengan lemah lembut kita dakwahi orang tua. Jangan terkesan menggurui. Pakailah bentuk bertanya seolah-olah kita tidak tahu. Pertanyaan yang mengiring kepada kebenaran dengan halus. Tunjukkan adab yang terbaik yang antum bisa lakukan, antuna bisa lakukan. Mosok sama teman se kos-kosannya ada semangat ngajak ngaji tauhid, kepada ibu bapaknya cuek bebek. Nah ini, kalau kepada teman-teman seikhwan seakhwat saja siap jadi panitia pontang panting, lah manitiai daurah keluarga kok enggak mau? Manitia daurah keluarga enggak harus kamu ceramah di depannya, enggak harus, bisa jadi pinjemi. Pokoknya susun program. Sebagaimana Anda menyusun program daurah besar takbir akbar misalnya. Dirapatkan sebelumnya. Hah? Gladi resik. Hah? Kemudian persiapan di lapangan. Hah? Baru kemudian hari hanya. Nah, kemudian rapat koordinasi di tengah istirahat. Kemudian nah, itu kan ada program, ada pengawasan, ada evaluasi. Lah mengapa dakwah kepada orang tua tidak digitukan? Ada apanya? Dan apa yang ada dalam hati? Kalau seperti itu, kok untuk orang lain demikian bagusnya dia membuat langkah-langkah. Jangan-jangan karena si dia ada dalam kepanitiaan. Nah, ini hati-hati ini. Syirik kecil. Hati-hati ini. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ayat yang pertama. Allah taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, intinya demikian. Katakan wahai Rasulullah, inilah jalanku. Saya mengajak manusia kepada Allah ala basirah, di atas ilmu. Ana, saya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikuti, dan orang yang mengikutiku. Dalam surat Yusuf ayat 108 ini, ini adalah menunjukkan ciri khas jalan hidup orang yang ciri khas jalan hidup yang ditempuh Imam Ahlut Tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling baik tauhidnya dari seluruh makhluk adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata jalan hidupnya hadhihi sabili apa? Ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah itu ada dua faedah setidaknya, yaitu mengajak untuk ikhlas dan mengajak untuk mentaatkan Allah. Dalam berdakwah silakan Anda ikhlas, ad'u ila Allah. Saya tidak mengajak engkau kepada organisasi saya. Saya tidak mengajak engkau kepada yayasan saya, yayasan dakwah saya. Saya tidak mengajak kepada kelompok saya. Saya tidak mengajak kepada masjid yang saya takmiri. Saya tidak mengajak kepada, tapi saya mengajak kepada Allah. Di antara ciri khasnya orang yang ikhlas seperti ini, ad'u ilallah, mengamalkan ini, maksud saya, adalah kalau seandainya seseorang itu mendakwai orang lain kok enggak didengar, sementara temannya yang mendakwai dengan kalimat yang sama persis, taruhlah demikian, kok didengar, dia sama-sama bahagianya. Kalau yang bikin daurah itu panitia masjid ini atau masjid itu kok enggak semarak, yang hadir sedikit, tapi yang bikin daurah adalah masjid sono. Kok semarak padahal ustadznya sama persis? Dia sama-sama bahagianya. Karena tujuannya adalah karena Allah. Ilallah, saya mengajak kepada ilallah. Saya mengajak untuk menyembah Allah. Agar manusia sadar bisa menyembah Allah. Agar orang mengenal Allah dengan baik, mengenal syariatnya. Terlepas saya yang menyampaikan atau yang lain, tidak jadi masalah bagi saya. Karena saya bukan mengangkat nama yayasan saya, nama masjid saya, nama diri saya. Yang saya lakukan adalah berdakwah karena Allah. Ilallah yang pertama, ikhlas. Ilallah yang kedua adalah ila tauhidillah. Berdakwah kepada tauhidullah. Inilah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau paling fahamnya tauhid dan paling sempurnanya pelaksanaan tauhidnya. Ternyata kalau bagi yang belum tahu, jalan hidup beliau adalah berdakwah ilallah, ila tauhidillah, ala basirah, di atas ilmu. Basirah itu pandangan asalnya, namun pandangan bagi hati yang bisa membedakan hak dengan yang batil. Maka ditafsirkan ilmu. Ana wa manittaba'ani. Intinya itulah jalan saya. Dan itulah jalan saya yang bertauhid. Dan itulah jalan para pengikutku yang juga bertauhid. Berarti orang kalau faham tauhid dan mengamalkan dengan baik, gak ada ceritanya kok gak mau dakwah, mengajak orang lain, merasakan lezatnya bertauhid, kenikmatan iman. Kalau memang tauhidnya baik, tuntutannya berdakwah, ikhwan. Dan berdakwah yang kita utamakan adalah orang-orang yang memang punya jasa besar terhadap diri kita. Sebagai bentuk balasan kebaikan dengan kebaikan. Bukan orang yang ketemu gede. Nah, ini berawal dari kenalan lewat grup panitia di WA. Misalnya. Kan ketemu gede, dari kecil gak kenal. Ketemunya saat jadi mahasiswa dengan mahasiswi. Misalnya. Kemudian berniat tulus mendakwai. Dibina dulu. Sebelum dibini. Awalnya ikhlas. Awalnya. Nah, syaitan menggoda dan seterusnya. Awalnya SMS-nya tentang nasihat. Ukhti. Jam 3 malam SMS. Ukhti. Sepertiga malam terakhir. Terus apa, orang seperti ini kita ingatkan. Lah, sama-sama akhwatnya ada di sana, di kampungmu sana. Orang yang sudah tua dan banyak berjasa kepadamu. Ibumu, gak pernah kamu SMS. Ibuku sepertiga malam terakhir. Kalau ke ibunya gak pernah SMS mengingatkan sholat malam, ke teman putrinya hampir tiap malam mengingatkan. Nah, ini berarti ada udang di balik rempeyek. Baik. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Dalil yang kedua itu, kemudian dalil yang ketiga. Saya persingkat, dalil yang ketiga karena sudah mendekati detik-detik akhir pertemuan pada sesi ini. Dalil yang kedua adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngutus Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu untuk berdakwah ke negeri Yaman. Beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab. Masya Allah, satu kaum dari ahlul kitab. Ini menunjukkan bahwasanya siap-siap ilmu yang khusus, karena mereka ini orang yang memiliki ilmu juga, karena disandarkan kepada Alkitab. Isyarat kaum yang akan didatangi adalah punya ilmu. Tetapi kalau belum mentauhidkan Allah, berarti ada syubhat bisa jadi. Maka siap-siaplah, bekali dengan ilmu untuk bantah syubhat itu. Di antara faedahnya seperti itu. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka jadikan materi yang pertama yang engkau sampaikan kepada mereka dalam dakwah syahadatu an la ilaha illallah, yaitu syahadat la ilaha illallah. Dalam satu riwayat, ila ayyu wahidullah, tauhidullah. Ini bagaimana semangatnya Imam Ahlu Tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwai masyarakat, sampai pun masyarakat di negeri seberang. Bukan se-RT ruang lingkupnya. Mengirim dai ke negeri seberang, Yaman. Sampai pun masyarakat yang berbeda akidah mereka, yang potensi untuk menentang karena tergambar mereka memiliki ilmu. Jadi kesulitannya Masya Allah ini, kesulitannya. Satu, tempatnya jauh, negeri seberang. Dua, akidahnya berbeda. Maka, antum bayangkan seandainya antum dai-nya ini dikirim ke masyarakat yang menyembah patung di luar negeri, kemudian dia punya syubhat, punya ilmu yang potensi untuk membantah kita. Lah kita orang asing. Bagaimana ini menunjukkan semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu berdakwah menyampaikan materi yang menjadi inti dakwah para rasul alaihi salatu wasalam. Bagaimana cintanya supaya tidak tersisa satu jengkal wilayah bumi pun kecuali harus bertauhid penduduknya. Kalau kita kan lebih sederhana masalahnya. Jangan sampai tersisa satu anggota keluarga yang jumlahnya cuma 4, bapak, ibu, saya, dan adik, kecuali bertauhid. Kan lebih sederhana. Ya, aku gak tergerak dengan semangat tinggi misalnya kalau demikian. Tapi husnudzonnya tergerak. Ya. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dengan kesulitan yang seperti itu pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih bersemangat memerintahkan Mu'ad radhiyallahu anhu mendakwai tauhid sebagai materi pertama kalinya. Yang berikutnya, fa inhum atau kalidzalik, maka jika kemudian jika mereka mentaatimu, fa'limhum. Jadi kalau sudah mereka bertauhid, maka baru ajarkan annallaha iftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailah. Rukun Islam kedua. Dan begitulah berdakwah. Al-aham fal-aham. Jadi di antara faedah dari hadis ini, dakwah itu kaidahnya yang terpenting disampaikan dulu, baru kemudian terpenting berikutnya, baru berikutnya, baru berikutnya. Semua penting. Tapi ada urutan skala prioritas. Karena isi Islam itu perintah Allah dan larangan Allah. Perintah itu juga banyak, urutkan yang terpenting. Pertama, yang perkara-perkara yang menjadi kesan keimanan, yang diperintahkan kita untuk beriman. Aslul iman, rukun iman, itu disampaikan dulu itu. Tauhid, yang menjadi kesan keimanan. Kemudian yang wajib-wajib, kemudian yang mustahab, yang sunnah-sunnah, kemudian yang afdholiyah, yang larang-larangan juga begitu. Laranglah yang terbesar terlebih dahulu, syirik akbar dan yang setingkatnya, kemudian syirik kecil dan setingkatnya, kemudian bid'ah dan setingkatnya, kemudian keharaman dan setingkatnya. Seorang da'i itu punya skala prioritas dalam berdakwah. Masuk rumah, lihat depan televisi dangdut. Nengok kanan, majalah buka aurat. Tengok kiri, dindingnya keris berkembang. 7 pasar. Misalnya yang dimandikan setiap malam Jumat Kliwon. Misalnya. Kemudian lihat adiknya enggak berjilbab. Lihat bapaknya ngerokok. Lihat teng teng teng. Nah, ini gimana ini? Pakai skala prioritas dengan hikmah. Baik, ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah. Beda ya, apa namanya? Mengajar sebelum zuhur dengan sesudah zuhur. Triknya beda. Bagaimana kiat-kiat apa namanya? Menghindari rasa kantuk. Hadis yang terakhir yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini hadis yang juga sangat mengagumkan isinya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memerintahkan Ali radhiyallahu anhu atau mengirim beliau dalam sebuah peperangan. Jadi sampai keadaan yang genting seperti itu, peperangan. Ternyata semangat imamu ahli tauhid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan tauhid masih nampak dengan jelas. Dengan mengatakan bagaimana, yaitu unfut ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Majulah dengan tenang sampai engkau mencapai wilayah yang dekat dengan benteng mereka. Itu tafsiran dari atau penjelasan dari apa namanya kalimat tadi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Tsumma ad'uhum ilal Islam." Kemudian dakwai dia untuk ajak suma, saya ulangi, kemudian dakwai mereka, ajak mereka kepada Islam. Nah, mana sisi tauhidnya? Gampang jawabannya. Bahwasanya dasar ajaran agama Islam, sesuatu yang terbesar dan terpenting dalam ajaran agama Islam adalah at-tauhid. Maka ketika diperintahkan Ali radhiyallahu anhu untuk mendakwai mereka, mengajak kepada Islam, tentulah yang pertama kali yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang terbesar yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah didakwai pertama kali dengan itu adalah at-tauhid. Adalah at-tauhid. Kemudian beliau sampai pada akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, fa wallahi, demi Allah, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh Allah memberikan petunjuk dengan perantaraanmu satu orang saja. Khairul laka min humrin na'am. Lebih baik bagimu daripada onta merah. Yaitu lambang harta termahal ketika itu. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin punya penjelasan yang sangat bagus dalam masalah ini. Apakah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hidayah minal kufur ilal Islam atau umum setiap hidayah yang pahalanya itu lebih baik daripada onta merah? Setiap zaman disesuaikan. Zaman ini mungkin yang termahal mobil apa dan seterusnya seperti itu. Itu lebih baik dari itu. Ini ganjaran bagi siapa? bagi dai yang mengajak seorang dari kekafiran memeluk agama Islam bertauhid, atau setiap orang yang berikan petunjuk walaupun tidak seperti itu. Misalnya tata cara takbir yang sesuai dengan sunnah dalam sholat, tata cara tasyahud, sunnahnya puasa ini dan itu. Memberi petunjuk seorang tentang sunnahnya puasa ini dan itu, satu saja itu lebih baik daripada humrin na'am. Apakah itu yang dimaksud? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, huwa muwajjah ila qaumin yad'uuhum ilal Islam. Jadi Ali radhiyallahu anhu ini diutusnya itu kepada kaum yang diajak untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, keadaan yang seperti inilah maka diambil faedah takhsis, pengkhususan. Berarti orang kalau mengajarkan kepada orang lain salah satu dari perkara-perkara yang tidak dalam bentuk mengajak seorang dari kafir meluk agama Islam bertauhid, maka wadzahir, saya ulangi, la yahsul hadza tsawab, maka dia tidak mendapatkan pahala lebih baik daripada humrin na'am tadi, onta merah tadi. Ya. Selesai, jadi buat cepat juga bisa insyaallah. Baik, sekarang masuk dalam bab yang keenam. Selesai kita dari bab-bab muqaddimah 1-5. Kemudian kita beralih pada tahapan penjelasan tentang tauhid pada bab keenam, yaitu tentang tafsir tauhid secara global sebelum masuk tafsir tauhid secara rinci. Jadi menurut pengamatan saya, kitab tauhid 67 bab ini bisa menjadi dibagi menjadi 3 bagian besar. Bagian besar pertama adalah bab 1-5, bagian besar kedua adalah bab ke-6, bagian besar yang ketiga adalah bab ke-7 sampai 67. Bab 1-5 mukaddimah, supaya seorang cinta tauhid, benci syirik, cinta dakwah, mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian bab yang ke-6 dikenalkan tauhid secara global dulu, persiapan agar enggak kaget kalau dilarang secara rinci, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Pada bab ke-7 sampai berikutnya. Dari mana saya mengambil pengelompokan ini? Di antaranya dari perkataan beliau sendiri. Jadi diusahakan mengambil kesimpulan dengan ilmiah. Lihat, perhatikan perkataan beliau pada akhir dari bab ke-6 ini. Sebelum masail. Pada matan disebutkan, beliau mengatakan, wa syarhu hadhi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Ketemu? Wa syarhu hadhi tarjamah ma ba'daha minal abwab. Bab ke-6, bab tafsir tauhid wa syahada an la ilaha illallah. Setelah fi sahih, setelah hadis. Ketemu? Ya. Dan syarah judul ini, penjelasan rinci judul ini, ma ba'daha minal abwab, adalah bab-bab selanjutnya sampai akhir. Padahal bab ini sudah syarah tentang tauhid, sudah penjelasan tentang tauhid, tafsir tauhid. Namun kok dikatakan bab-bab selanjutnya itu juga syarah penjelasan tentang tauhid pula, tentang la ilaha illallah pula. Maka haruslah ada perbedaan. Apa perbedaannya? Yang satu ijmal, yang satu tafsil. Yang satu global, yang satu terperinci. Di antara faedahnya supaya siap keimanan seorang itu. Kalau kayak tadi masuk rumah banyak kemungkaran, kemudian langsung haram ini haram itu, enggak boleh begini, enggak boleh begitu, tendang keluar, kemudian tidak dikasih uang transferan, terus gak bisa ngaji lagi di ma'had ilmi. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, berbicara tentang tafsir, tafsir itu adalah dari fasr ya, yaitu al-kashaf anil mughatta. Secara bahasa ada diambil dari kashaf, yaitu membuka sesuatu yang tertutup, yang tadinya tertutup enggak jelas, dibuka tutupnya jadi jelas. Itulah tafsir secara bahasa. Kalau dalam bahasa kita ya penjelasan. Untuk bisa memahami bab ini dengan baik, maka kita perlu memahami dua macam tafsir, dua model tafsir. Sehingga insya Allah kalau kita mengenal dua macam atau dua pola menafsirkan sesuatu, maka kita akan bisa memahami bagaimana sisi pendalilan syekh terhadap suatu ayat kok ditempatkan penyebutannya pada bab ini. Kok enggak nyambung ya ayat ini kok ditaruh dalam tafsiru tauhid atau tauhid wa syahada alla ilaha illallah. Lah karena belum dapat mukadimah itu. Tafsir itu dibagi dua. Ada dua macam maksud saya. Yang pertama, menafsirkan maknanya atau makna sesuatu yang hendak ditafsirkan, makna lafadznya. Kemudian yang kedua, menafsirkan makna lawan dari sesuatu yang ditafsirkan. Kalau Anda hendak menafsirkan apa itu dingin, bisa dengan cara mendefinisikan makna lafadz dingin itu sendiri, satu, dan bisa mendefinisikan lawan dari dingin yaitu panas. Dikenalkan dulu panas, sudah tahu panas? Iya, dingin itu kebalikannya. Tafsir, itu mana tafsir? At-tauhid, baru menjelaskan judul ya. At-tauhid, at-tauhid alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah lidzihni, yaitu yang sudah diketahui, diduga kuat diketahui oleh pembacanya. Maksudnya adalah kalau dilihat dalil-dalilnya yaitu tauhid al-uluhiyah. Kalau alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah lidzihn, yaitu yang sudah diketahui oleh pembacanya, dugaan kuatnya demikian, yaitu tauhidul uluhiyah, maka waw selanjutnya, wa dan, itu adalah waw ataf penggandengan, menggandengkan antara kalimat yang sesudahnya dengan kalimat yang sebelumnya. Kalimat yang sesudah waw apa? Syahada an la ilaha illallah. Itu kalimat tauhid bukan? Jawabannya iya. Lah sebelum kata wa apa? At-tauhid. Loh kok sama? Iya. Itu namanya waw ataf tafsir. Waw ataf itu ada yang dinamakan dengan waw ataf tafsir. Apa yang sesudah waw menafsirkan apa yang sebelum waw. Menguatkan penjelasan apa yang ada pada sebelum waw. Intinya sama. Intinya sama. Biasa dalam bahasa kita juga biasa. Saya tidak dusta dan tidak bohong. Lah, dusta itu adik iparnya bohong atau? Nah, jadi kan sama intinya. Kadang orang mendatangkan, kadang orang mengucapkan kalimat yang sama sudah kata dan dengan sebelum kata dan. Di antara faedahnya untuk menegaskan Bahwasanya benar-benar tauhid yang dimaksud di sini adalah itu loh, rukun Islam pertama, syahadatu alla ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah. La ilaha nafi, meniadakan. Nafi di sini maksudnya meniadakan seluruh sesembahan selain Allah. Tidak boleh disembah. Juga demikian nafi di sini dimaksudkan adalah meniadakan seluruh bentuk peribadatan yang ditujukan kepada selain Allah. Berarti beribadah hanya kepada Allah. Itsbat di sini pun juga demikian. Menetapkan hanya Allah lah satu-satunya sesembahan yang hak. Satu. Juga mengandung penetapan itsbat di sini adalah bahwasanya ibadah harus ditujukan hanya kepada Allah saja, harus dipersembahkan hanya kepada Allah saja. Tauhid uluhiyah ada nafi dan itsbat. Tauhidul asma wa sifat juga ada nafi dan itsbat. Nanti insyaallah dalam pelajaran al-aqidah al-wasithiyah. Ilah, di antara kata kunci untuk bisa memahami la ilaha illallah adalah ilah dan Allah. Sebetulnya Allah itu ulama menjelaskan dari ilah kemudian diberi alif lam sehingga kemudian menjadi Allah. Kemudian cara asal akar katanya maksudnya. Ilah, ikhwan fillah, ini secara bahasa berwazan fi'al, maka wazan fi'al itu bisa dimaknai dengan makna maf'ul dan bisa dimaknai dengan makna fa'il. Maksudnya bagaimana? Misalnya kitab itu kan wazannya fi'al. Mengapa kitab itu dinamakan kitab? Kalau secara akar bahasanya, karena memang maktubun fihi, di dalamnya tertulis tulisan-tulisan. Karena wazannya fi'al, ditafsirkannya maf'ul, maktub, kitab, maktub. Gitu. Kemudian adapun ilah di sini, maka bukan bermakna fa'il, yaitu alih. Sehingga bukan tauhid rububiyah yang ditekankan. Jadi kalau ditafsirkan dengan makna fa'il, nanti konsekuensinya maknanya tauhid rububiyah. La ilaha illallah, persaksian seorang muslim la ilaha illallah, artinya apa? Asal dia mengakui Allah sebagai penciptanya, memberi rezeki, sudah dia enggak dikatakan syirik. Kalau dia menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Jadi bukan ilah ditafsirkan dengan makna fa'il yaitu alih. Sehingga bermakna tauhid rububiyah yang ditekankannya. Tapi ditafsirkan dengan makna maf'ul yaitu ma'bud. Ma'luh, ma'luh itu ma'bud yang disembah. Yaitu penekanannya pada tauhidul uluhiyah. La ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah, begitu. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Mengapa tidak dimaknai fa'il dengan makna fa'il? Yaitu menekankan tauhid rububiyah, karena kaum musyrikin pun juga mengakui rububiyah Allah. Dan karena Abu Jahal, buktinya Abu Thalib, orang yang termasuk orang yang paling faham, orang yang Arab asli paling faham tentang i'rabnya la ilaha illallah. Ini apa? Justru fahamnya adalah tauhidul uluhiyah. Sehingga makanya dia, dua orang ini menolak untuk mengucapkannya karena dia faham. Ini bukan saja menuntut pengakuan untuk menyatakan Allah itu pencipta saya, pemberi rezeki saya, tapi saya harus menyembah Allah saja. Begitu jalan pikirannya Abu Jahal dan Abu Talib. Makanya menolak, tetap kafir. Karena faham, justru karena faham ini. Dan kalau ditafsirkan rububiyah, maka membuka pintu syirik dalam masalah uluhiyah. Karena tauhid dipahami sekedar pengakuan Allah satu-satunya Rabb, walaupun menyembah selainnya. Ini penting ya saya sampaikan, karena nanti ada kelompok yang menyimpang. Kalau sudah masuk dalam masalah syubhat dan bantahannya, ada kelompok yang menyimpang dalam menafsirkan ilah ini. Dalam menafsirkan ilah ini. Nah, dalam bab ini terdapat lima dalil. Terdapat lima dalil. Dalil yang pertama, subhani billah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini sesungguhnya dalil yang termasuk paling panjang dalam bab ini penjelasannya. Atau saya lewati dulu, nanti dalil yang pertama pada pertemuan keesokan hari insyaallah. Dalil yang kedua. Dalil yang kedua. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'buduna illa alladhi fatarani. Dalil yang kedua ini yaitu ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini berarti cocok dengan judul bab tentang tafsirut tauhid. Karena namanya tauhid itu ya nafi, benci, bara, berlepas diri. Kalau tuntutannya menyatakan kafirnya seseorang, ya kafir. Sebagaimana kita harus menyatakan kafirnya Nasoro, kafirnya Yahudi. Karena jelas dalilnya. Itu namanya bara, nafi, rukun yang nafi. Nah ini yang banyak barangkali tidak ada di lembaga-lembaga pendidikan di sebagian besar masyarakat. Pembinaan akidah benci kepada kesyirikan dan pelakunya. Ini yang menyebabkan negara Indonesia itu makmur ketika penduduknya benci kepada kesyirikan, benci kepada pelaku kesyirikan, benci kepada agama selain agama Islam. Agama at-tauhid, selain agama at-tauhid, yaitu agama kesyirikan. Dan inilah kemerdekaan yang hakiki. Ketika hanya mengesakan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Kecuali zat yang menciptakanku. Isbat. Berarti namanya tauhid itu kalau kita belajar ayat ini terdiri dari nafi dan isbat. Isbat saja bukan tauhid dan nafi saja bukan tauhid. Namanya mengesakan Allah itu adalah menggabungkan antara nafi dan isbat, antara cinta dan benci, antara wala dan bara, antara nafi dan isbat, penetapan dan peniadaan. Berikutnya surat At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Intinya ayat ini bahwasanya ada perbuatan yang bertentangan dengan tauhid, yaitu ketika mengambil ulama dan ahli ibadah sebagai rob selain Allah. dalam masalah menghalalkan dan mengharamkan. Ini namanya mengambil selain Allah sebagai Rob, karena ibadah yang dipersembahkan kepadanya adalah ibadah taat. Taat dalam perkara yang itu kekhususan Allah, menghalalkan yang halal, yang menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Yang berhak untuk menyatakan demikian itu hanya Allah, begitu maksud saya. Maka kalau ada pemimpin yang diikuti kemudian menyatakan ini halal padahal oleh Allah dinyatakan haram, dan ini haram padahal oleh Allah dinyatakan halal, entah itu bentuknya pasal-pasal perundangan, entah itu bentuknya peraturan komunitas, entah itu bentuknya peraturan organisasi, kemudian memerintahkan pengikutnya untuk taat pada keputusan itu, merintahkan untuk meyakini yang haram dalam Islam itu halal dan yang halal itu haram, maka ini ayat inilah apa yang dimaksud dalam ayat ini, hal itulah. Itu namanya menjadikan Rob selain Allah dan dengan mempersembahkan ibadah taat dalam tahlil dan tahrim, penghalalan dan pengharaman. Kan kaidahnya jelas, tidak boleh taat kepada makhluk dalam hal yang bermaksiat. Nah, ini syirik akbar, karena menunjukkan peribadatan kepada sesuatu yang menjadi kekhususan Allah, menyamakan persis dengan Allah dalam hal ini. Menyamakan selain Allah persis dengan Allah, maksud saya demikian, dalam hal ibadah taat ini. Maka dengan demikian, kalau itu tercela dalam ayat ini, itu terlarang dalam ayat ini, maka kebalikannya itulah tafsiran tauhid. Bahwasanya menunjukkan peribadatan taat hanya kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah dalam bentuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal dalam rangka taat kepada ulama dan ahli ibadahnya, ahli ibadah di masyarakatnya maksudnya. Namanya tauhid adalah menjauhi kesyirikan dalam taat. Itu namanya tauhid. Berarti ini menjelaskan, menafsirkan tauhid. Tapi dengan tafsiran menjelaskan kebalikannya. Kalau kebalikannya itu terlarang, maka berarti yang tauhid adalah lawan dari yang terlarang tadi. Juga demikian ayat yang berikutnya juga begitu, tafsir bildid namanya. Itu menafsirkan dengan menjelaskan kebalikannya. Cinta yang terlarang, cinta yang ubudiyah, yang sampai pada tingkatan ibadah, itu terlarang berdasarkan ayat ini, Al-Baqarah ayat 165, surat Al-Baqarah ayat 165, terlarang ditujukan kepada selain Allah. Terlarang mencintai selain Allah sama persis seperti mencintai Allah. Tidaklah dikatakan demikian kecuali cinta ubudiyah, cinta ibadah. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka, orang-orang musyrik itu mencintai sesembahan-sesembahannya seperti mencintai Allah, Pak, sama persis. Inilah cinta ibadah. Inilah cinta ibadah. Berarti dia menyembah dengan bentuk ibadah cinta. Nah, kalau itu syirik, maka lawannya adalah hanya menunjukkan kecintaan yang jenis ibadah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Adapun yang berikutnya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Hadis yang terakhir ini adalah yaitu hadis Abu Malik Al-Asja'i riwayat Imam Muslim, ada dua sisi pendalilan. Yang pertama, kan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kufur mengingkari bima yu'badu min dunillah, terhadap sesembahan selain Allah, haruma maluhu, maka dia haram harta, wadamuhu, darahnya, dan darahnya, saya ulangi, dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Perhatikan di sini kata-kata wa kafara, ada wau di situ. Jika wau dibawakan kepada lil mughayarah, ada wau lagi ini. Wau apa itu? Wau yang berfungsi lil mughayarah, yaitu sesudah wau beda dengan sebelum wau. Itu dalam bahasa Arab bisa diungkapkan dengan kata wa. Kalau ingin menunjukkan sebelumnya itu beda dengan sesudahnya. Maka bermakna qaul la ilaha illallah man qala la ilaha illallah, kan sebelum itu kan man qala la ilaha illallah. Qaul la ilaha illallah beda maknanya dengan wa kafara. Beda maknanya dengan kafara, kata sudah wa. Kafara bima yu'badu min dunillah. Artinya begini. Kalau seseorang hanya mengucapkan secara lisan saja la ilaha illallah, tidaklah menyebabkan haram darah dan hartanya. Kalau dia tidak memenuhi qaulun tam, sebagaimana di awal. Kalau ada hadis yang seperti ini, maksudnya adalah ucapan sempurna yang terpenuhi syarat dan hilang penghalang-penghalangnya. Di sana ada syarat la ilaha illallah, ada 7. Di sana ada apa, pembatal-pembatal la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Itu semua harus pembatalnya dijauhi, syaratnya dipenuhi. Itu maksud qaul la ilaha illallah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dibawakan wau ini, wau lil mughayarah untuk pembeda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menginformasikan kepada kita bahwasanya enggak cukup hanya mengucapkan la ilaha illallah saja. Harus ada nafinya ini, kafara bima yu'badu min dunillah. Harus ada nafi dalam la ilaha illallah. Kemudian sisi pendalilan kedua, jika wau itu ataf tafsir, sesudah wau, kalimat sudah wau menafsirkan kalimat sebelum wau, maka artinya adalah ucapan la ilaha illallah haruslah mengandung rukun nafi terhadap sesembahan selain Allah. Artinya qaul yang sebelum wau difahami qaul tam, ucapan sempurna, dan kalau ucapan sempurna dari la ilaha illallah otomatis haruslah mengandung nafi pada kafara bima yu'badu min dunillah. Kok disebutkan lagi padahal sudah terkandung pada la ilaha dalam kalimat la ilaha illallah? Karena saking pentingnya. Saking pentingnya rukun nafi ini disendirikan penyebutannya kembali sesudah wa. Itu hikmahnya ya. Begitu pentingnya nafi di sini. Enggak cukup untuk bisa halal, untuk bisa haram darahnya, hartanya, tidak boleh ditumpahkan, haram apa hartanya tidak boleh diambil sebagai rampasan perang. Enggak cukup hanya ucapan saja. Isbat saja, nafi harus, kafara bima yu'badu min dunillah, kufur mengingkari seluruh sesembahan selain Allah. Gitu. Iya. Sampai di sini dulu, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Mungkin dalil yang pertama akan saya sampaikan. Kalau tidak ya kita langsung lanjut nantinya pada bab yang ketujuh tentang ruqyah dan tamimah. Ini ada sebuah kaidah yang sangat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, melakukan aktivitas apa saja, dunia maupun aktivitas diniyah, beribadah maksud saya, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Apa saja, semuanya terkait erat dengan konsep hukum sebab. Hukum sebab yang ini mendasari dari pembahasan bab yang akan kita pelajari pada bab ketujuh. Bab ketujuh yaitu bab minasyirki, bab termasuk bentuk kesyirikan memakai gelang dan benang dan selain keduanya untuk menolak bala, untuk mengusir bala ataupun menolaknya, yaitu jimat. Apa jimat itu? Barang siji kerumat. Barang siji, barang satu dirawat oleh tukang syirik ini, ahli syirik ini. Dimandikan kerisnya, kemudian dikasih sesajen dan seterusnya. Inilah syirik terlarang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.